Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah, azakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kita Tauhid. Kita dalam bab yang ke-30 yang menerangkan tentang al-muhabbah, yaitu rasa cinta. Yang ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita sebutkan satu dalil yang beliau bawakan di awal bab, yaitu Suratul Baqarah 165, yang menjelaskan kepada kita tentang kondisi kebahagiaan kaum musyrikin, yang mereka mengangkat tandingan-tandingan yang berupa berhala ataupun patung, demikian pula kuburan ataupun prawali yang dikeramatkan, demikian juga sembahan-sembahan yang lain, ya, baik berupa batu ataupun kayu atau yang lainnya. Yang mereka mencintai itu semuanya, ya, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itulah kesyirikan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa di antara manusia, ini kaum musyrikin, mereka telah menjadikan, ya, selain Allah sebagai tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, ya, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dalil yang kedua, yaitu dalam surat Taubah ayat ke-24, Allah berfirman, wa qawluhu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال الله وهي محمد Ya ayuhan Nabi, ya, wahai Nabi, in kana aba'ukum, ya, katakan kepada manusia, apabila aba'ukum, ayah-ayah kalian, ya, dan di sini mencakup ayah ke atas, ya, apabila ayah-ayah kalian, kakek-kakek kalian, ya, dan seterusnya, wa abna'ukum, atau anak-anak kalian, ya, sampai ke bawah, ya, cucu-cucu kalian, ya, cicit dan seterusnya, wa ikhwanukum, dan apabila saudara-saudara kalian, ya, saudara laki-laki, ya, ataupun seterusnya, wa azwajukum, dan apabila istri-istri kalian, wa asyiratukum, demikian pula kerabat kalian, atau yang berikutnya, wa amwal iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan, wa tijaratun tahshawna kasadaha, dan demikian pula perdagangan, ya, bisnis yang kalian khawatir kebangkrutannya, ya, wa masajid tardawnaha, demikian pula ya tempat-tempat tinggal, ya, rumah-rumah kalian yang kalian ridha, ya, senang dengannya. Ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, ya, dan juga lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya fatarabbasu, kata Allah. Ay fantadiru, ya, tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri. Ya, sampai Allah datang kepada kalian ya dengan perintahnya. Yaitu dengan ya hukumannya. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan 8 hal yang kebanyakan manusia yang terpaut hatinya dengan hal-hal tersebut. Ya, yang pertama adalah orang tua. Ya, serta ke atas. Dan yang kedua adalah keturunan. Anak-anak, putra dan putri, demikian pula cucu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ya, saudara. Ya, saudara kandung, sebapak, seibu dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah azwaj. Ya, keberadaan istri. Ya, demikian pula yang kelima, al-ashirah. Ya, kerabat. Ya, masih ada hubungan kekeluargaan. Ya, demikian pula yang keenam adalah harta. Ya, aset yang dimiliki, kekayaan yang dia punyai. Ya, yang kemudian yang ketujuh adalah tijarah. Ya, perdagangan. Ya, bisnis yang dia usahakan. Ya, usaha yang dia kelola. Ya, toko, warung, ya, ruko, pabrik, atau yang semisalnya. Ya, wa masakin, demikian pula yang kedelapan, kata Allah, wa masakin tardawnaha. Ya, tempat tinggal, ya, rumah, tempat berkumpul bersama keluarga. Ya, apabila kedelapan hal ini, ya, ya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya, demikian pula dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ya fatarabbasu, maka silahkan kalian tunggu ya hukuman, demikian pula azab yang akan Allah datangkan kepada kalian. Maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ya kecintaan kepada hal-hal tadi, ya, baik kepada orang tua, kepada anak-anak, ya, kepada saudara, ya, kepada istri, ya, kepada kerabat, kepada harta, ya, kepada kerjaan, mungkin pula tempat tinggal. Ini pada asalnya bukan ibadah. Ya, satu hal yang mubah. Ya, namun apabila yang lebih didahulukan, ya, lebih dikedepankan daripada hak Allah dan Rasulnya, ya, maka ini menjadi sebab. Ya, ini menjadi sebab seseorang mendapatkan azab. Ya, ketika terjadi pertentangan, ya, antara hak Allah dan kepentingan pribadi, ya, antara hak Rasul, ya, dengan pekerjaan, ya, maka tentunya apabila seorang lebih mengorbankan hak Rasul, kemudian meninggalkan hak Allah Azza wa Jal, kemudian lebih mementingkan, ya, lebih mengedepankan, ya, kepentingan pribadinya atau hawa nafsunya, ya, maka ini menjadi sebab, ya, dia berhak untuk diazab. Alhamdulillah. Oleh itu, kalau misalkan ada seorang, ya, dia sampai meninggalkan atau mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dikarenakan perintah dari orang tuanya. Ya, orang tuanya melarang misalkan. Ya, nak, kamu gak boleh sholat jamaah. Ya, kalau kamu sholat jamaah, awas. ya, diancam, ya, atau diancam tidak diberikan uang jajan, uang saku misalkan. Nah, ini perintah orang tua. Ya, sementara apabila dijalankan, dituruti, mengorbankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka apabila seorang lebih mengedepankan, oh ya enggak enak sama orang tua saya, orang tua ya maunya saya di rumah saja. Ya, sholat-sholat tapi di rumah, enggak perlu ke masjid. Sudahlah, daripada orang tua saya marah, akhirnya dia enggak sholat jamaah. Maka ini menunjukkan bahwa dia lebih mencintai orang tuanya, ya, daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sementara ya, apabila orang tua merintahkan ya, kepada kita selaku anak, misalkan sesuatu yang mungkar, ya, perkara maksiat, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan, ya, tidak ada keharusan untuk mematuhinya, bahkan tidak boleh untuk menurutinya, ya, karena tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu disebutkan dalam surah Luqman, ya, kalaupun kedua orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk berbuat syirik, maka jangan kita ikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila kedua orang tua kalian ya memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tuti'huma, kata Allah, jangan kalian ikuti perintah keduanya, ya, jangan diikuti, ya, bujukannya, ya, meskipun sampai nangis-nangis, ya, memohon, memelas kepada kita. Apabila perintahnya maksiat, ya, apabila ya bujukannya adalah mungkar, maka la ta'ah, ya, tidak boleh untuk ditaati, ya. Namun tetap di sini, ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli keduanya dengan cara yang baik, ya, tetap santun, ya, tetap menjaga adat, ya. Namun dalam perkara maksiat, maka tidak harus dan tidak boleh taat. Nah, inilah akhirnya Islam, ya, sehingga tidak patutnya kita terhadap perintah orang tua dalam perkara mungkar, dalam perkara maksiat, bukan berarti kita durhaka kepada kedua orang tua kita, yang kemudian akhirnya karena enggak enak dan ingin berbakti kepada keduanya, akhirnya menuruti setiap kemauannya. Tidak demikian. Ya, namun hendaknya dipilah dan dipilih. Dilihat. Ya, ini orang tua yang punya hak terbesar kedua setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai-sampai saking besarnya hak orang tua, ya, Allah gandengkan, ya, dengan hak Allah SWT. Ya, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a bil walidaini ihsana. Ya, adalah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan kalian kepada Allah SWT. Ya, kemudian wa bil walidaini ihsana. Dan adalah kalian ya berbakti kepada kedua orang tua kalian. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ya, Allah telah memerintahkan demikian, mewasiatkan kepada manusia, ya, agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula meninggalkan kesyirikan dan sekaligus berbakti kepada kedua orang tua. Ya, namun meskipun demikian, ya, manakala orang tua kita memerintahkan kepada kemaksiatan, ya, la sam'a wa la ta'ah, ya, tidak ada toleransi untuk kita kemudian berbasa-basi mengikuti, ya, apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Na'udzubillah. Ini orang tua, apalagi selain orang tua, ya, anak, ya, karena banyak tuntutan, ya, sementara misalkan, ya, apa saja, ya, pemasukan, pas-pasan, akhirnya sampai mengorbankan agama, ya, mendapatkan harta dengan cara yang haram, ya, dengan cara mengambil harta orang lain tanpa hak, ya, sampai mencuri, sampai menipu, ya, merampas dan seterusnya demi untuk menyenangkan anaknya, ya, demi untuk memuaskan, ya, hobi putra putrinya, ya, makanya seperti tidak sepatutnya, apalagi selain mereka, orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kita, sebatas hubungan pekerjaan, rekan bisnis. Ya, namun manakala menuntut untuk kita mengorbankan agama kita, akidah kita, prinsip agama kita, maka alasan awala ta'ah. Maka seorang muslim, ya, dia harus waspada. Ya, jangan sampai dia ya, lebih mengedepankan ambisi dunianya. Yang kemudian akhirnya mengorbankan agamanya, iyadin billah. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita ya, semata-mata mencari keriduan manusia, ya, agar disanjung, dipuji, ya, dikatakan punya rasa solidaritas yang tinggi dan seterusnya, ya, punya kepekaan sosial yang luar biasa, ya, sementara mengorbankan agamanya, ya, tidak demikian, ya, maksudnya manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak akan ditanya ya, tentang harta kita, ya, tentang pekerjaan kita, ya, tentang banyaknya teman kita, ya, tentang ya, aset kita, tentang kekayaan kita, ya, tentang kemasyhuran atau ketenaran kita. Ya, tidak akan ditanya. Ya, namun yang ditanya adalah ibadah kita, amalan soleh kita, sejauh mana. Ya. Telah kita persiapkan untuk menghadapi ya, kehidupan akhirah. Nah, sebutkan di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar ataupun hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya, ketika beliau mengatakan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, innaka la habbi ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai. Ya. Dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Ya. Perhatikan perkataan Umar. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Ya, dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Maka Nabi mengatakan, la walladhi nafsi biyadik hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Tidak wahai Umar, ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, engkau tidaklah beriman sampai engkau menjadikan aku yang paling engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya, kala al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi, kata Umar. Subhanallah. Ya, Umar langsung merespon dan patuh dan taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, Umar faham. Sangat mengerti apa yang Nabi maksudkan. Ya, sampai kata Umar, "Al-an, sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, ya, sesungguhnya Anda ya, adalah orang yang paling aku cintai. Ya, meskipun dari diriku sendiri." Faqala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, ya, engkau barulah beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Ya, kita perhatikan bagaimana ya, kecintaan Umar bertambah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, dan Rasulullah mentakrir hal itu. Ya, menyetujui dan bahkan merekomendasi. Ya, karena yang namanya al-mahabbah ya, qad tataghayyar, kadang berubah. Yang sebelumnya seorang cinta ya dan loyal kepada si fulan, mungkin karena ya syaitan ya menguasainya atau hawa nafsu ya telah menguasainya. Ya, kemudian kecintaan kepada popularitas dan dunia menguasainya, akhirnya berubah. Yang awal cinta yang awalnya loyal, ya, namun berubah. Ya, Allahumma musta'an. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullah, an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, di mana Rasulullah beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi ya min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Akhrajah. Dari Anas, yaitu Anas bin Malik Al-Ansari Abu Hamzah, ya, khadimun Nabi 10 sanawat, pelayan Rasulullah selama 10 tahun di kota Madinah. Ya, dan ibu beliau Ummu Sulaim adalah sahabiyah radhiyallahu taala anha, salihah, ya, mukminah taqiyah. Ya, adapun ayahnya Anas yaitu Malik, maka disebutkan para ulama, ya, menolak untuk masuk Islam, ya, sampai akhirnya juga meninggal di atas kufuran. Kata Anas bahwa Rasulullah beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, hatta akuna ahabba ilaih, sampai, ya, dia menjadikan aku orang yang paling dicintai, orang yang paling dia cintai, min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in, daripada keturunannya, ya, atau orang tuanya, dan bahkan seluruh manusia. Ya, maka di dalam hadis ini, ya, Rasulullah menafikan, ya, keimanan, ya, atau menafikan kesempurnaan iman, ya, manakala seorang, ya, lebih cinta, ya, kepada putra-putranya, kepada keturunannya, atau kepada orang tuanya, ya, atau kepada yang lainnya, ya, daripada kepada Rasulullah, maka ini menunjukkan, ya, lemahnya iman, atau secara zahir di sini menunjukkan tidak adanya iman, ya, tidak adanya iman. Alhamdulillah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Ya, tidaklah kalian beriman, ya, sampai, ya, kalian menjadikan aku orang yang paling dia cintai, daripada keturunannya, ya, orang tuanya, dan bahkan seluruh manusia. Walad di sini mencakup, ya, putra dan putri. Ya, demikian pula ke bawah. Ya, demikian pula walid, ya, orang tua yang mencakup kakeknya, ya, demikian pula ibunya, neneknya, dan terus ke atas. Ya, demikian wa nasi ajma'in, demikian pula seluruh manusia. Ya, mencakup saudaranya, pamannya, ya, sahabatnya, temannya, rekan kerjanya, ya, kenalannya, dan seterusnya. Ya, maka di sini kita perhatikan, ya, bagaimana kecintaan kepada Rasulullah, ya, dikaitkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara faedah di dalam hadis ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Rasulullah ataupun kecintaan kepada Rasulullah, ya, ini, ya, membuktikan atau menunjukkan kejujuran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbatul rasul, ya, kecintaan kita sebagai seorang muslim, ya, kepada Rasulullah, ya, muncul, ya, dikarenakan beberapa hal. Ya, mungkin ada yang bertanya dan masih, ya, masih ragu, masih bingung, ya, kenapa sih kita mencintai Rasulullah? Ada apa? Ya, mencintai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka di sini Yang pertama bahwa kenapa kita cinta kepada Nabi? Yang pertama adalah annahu Rasulullah. Nah, beliau adalah Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Rasul, ya, utusan Allah berarti menunjukkan adalah orang yang paling Allah cintai daripada seluruh makhluk. Sehingga, ya, saking cintanya Allah kepada hamba tersebut, Allah mengangkatnya, Allah menjadikannya sebagai Rasul, sebagai perwakilan, sebagai, ya, utusan, ya, untuk menyampaikan syariat Allah kepada umat manusia. Misalnya ketika Allah mencintai Rasul, mencintai Nabi, maka kita pun mencintainya. Ini yang pertama. Karena beliau adalah Rasulullah. Yang kedua, lima qama bihi min ibadati Allah wa tablighi risalati. Ya, dikarenakan, ya, peribadahan kepada Allah yang beliau jalankan dan menyampaikan risalah, ya, wahyu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepadanya. Ya, karena Rasulullah, ya, telah menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah, dan beliau juga sebagai hamba. Ya, dan juga sekaligus beliau telah menyampaikan seluruh syarat Allah Azza wa Jal. Ya, oleh karena itu, syahadat yang disampaikan seorang Muslim, ya, adalah, ya, syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh. Bersaksian bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, hamba Allah maksudnya adalah siap untuk mengabdi, siap untuk beribadah hanya kepada Allah. Siap untuk menyembah hanya Allah kepada Allah semata. Demikian pula yang kedua, mengakui risalah beliau. Status beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi. Utusan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, lima atahu Allah min makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Kita cinta kepada Nabi kenapa? Ya, karena, ya, apa yang Allah berikan kepada beliau berupa akhlak yang mulia, ya, dan perbuatan yang baik yang beliau contohkan kepada manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada bagi kalian umat Islam teladan yang terbaik. Ya, contoh dan figur yang utama, ya, pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, annahu sababu hidayati wa ta'limik wa tawjihik. Bahwa Rasulullah menjadi sebab, ya, kalian wahai kaum muslimin mendapatkan hidayah dari Allah. Demikian pula, ya, beliau yang telah mengajarkan Islam kepada manusia dan senantiasa membimbing manusia kepada kebenaran, kepada hidayah. Ya, kalau bukan karena Nabi, ya, tidak ada Allah tentunya, ya, kita tidak mungkin kenal Islam. Ya, kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang berikutnya, lisabrihi alal adha fi tablighi risalah. Ya, kita cinta kepada karena kesabaran beliau, ya, ketika mendapatkan gangguan, ya, pada saat menyampaikan wahyu dan syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sabarnya beliau, ya, menghadapi gangguan, ancaman, bahkan upaya pembunuhan dari musuh-musuh Islam. Dalam hal apa? Membela kepentingan pribadinya? Bukan. Membela keluarganya? Bukan. Tapi dalam rangka untuk menyampaikan wahyu, mengajari umat tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang keenam, kenapa kita cinta kepada Nabi? Li badli juhdihi bil mal wan nafs li ila'i kalimatillah. Ya, pengorbanan dan kesungguhan Rasulullah baik dengan harta bahkan jiwa untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan yang luar biasa. Bukan cuma harta, waktu, tenaga, bahkan jiwa raga beliau alaihi salatu wassalam dikorbankan. Maka ini tentunya hasil kepada kita. apa yang sudah kita berikan terhadap dakwah, apa yang sudah kita berikan terhadap dakwah di Salafiyah. Maka ini renungan kita semuanya. Rasulullah menjadi manusia pilihan, orang terbaik, ya, karena pengorbanan beliau, ya, dan juhud beliau, kesungguhan beliau di dalam membela Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala ala wa alamu bisawab. Ya, ini mungkin yang bisa kita sebutkan terkait dengan hadis ini. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Kita isya ya. Saya jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.